Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Selanjutnya kita nasihat Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili pada halaman 257. Ma yata'allaku bil mahjur, yang terkait dengan al-mahjur, terkait dengan orang yang dihajar. Wa huwa ayyantafi'a bil hajar. Kaidahnya bahwa yang dihajar itu mengambil manfaat dari hajar tersebut. Bihaitsu, dalam bentuk yu'athiru fihi fir ruju' ila al-haq. Yu'athiru fihi fir ruju' ilal haq. Hajar tersebut terhadapnya berefek, berpengaruh padanya, menjadikan dia rujuk kembali kepada al-haq. Amma idza kana la yantafi'u bihi. Adapun jika yang dihajar itu tidak mengambil manfaat dengannya, tidak menjadikan dia rujuk, bal qad yaziduhu bu'dan, bahkan boleh jadi semakin menambah jauh dia dari al-haq, semakin menjauh dari al-haq, wa inadan, dan semakin menambah penentangannya. Fala yusra'u hajruh, maka tidak disyariatkan melakukan hajar padanya. Nah ini nanti kita akan dengar bantahan ya Syekh Rabi. Allah. Wa hadza yarji'u, dan ini kembalinya, imma ila ma jubila 'alaihi ba'dun nasi min al-quwwati wasyiddati wa 'adami al-khudu'i walau kana fi dzalika halaku. Hal ini yakni tidak bermanfaatnya hajar itu pada dia. Ya, kembalinya apakah boleh jadi kembali kepada perangai sifat sebagian orang yang dia diciptakan dengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kekuatan, kekerasan, ya, keras kepala, ya, tidak mau tunduk kepada al-haq, meskipun hal itu adalah kebinasaan dia. Famithlu hadza la yantafi'u bil 'uqubah, maka yang semisal ini, orang semisal ini tidak ada manfaatnya, tidak mengambil manfaat dari hukuman yang diberikan padanya. Wal hajar, dan hajar yang dilakukan padanya itu tidak bermanfaat padanya. Wa innama qad yantafi'u bitta'lifi wal lin, dan hanyalah sesungguhnya orang jenis ini mungkin saja justru dia akan mengambil manfaat, membantu dia untuk baik jika ditaklif, jika dipikat hatinya dan dilembuti. Wa qad yakunu al mu'athiru fi adami intifa'i ba'dhin nas bil hajr بعض المؤثرات الخارجية. Dan mungkin saja, boleh jadi kemungkinan lainnya yang berpengaruh, berefek pada tidak mengambil manfaatnya sebagian orang, yakni sebagian orang tidak mengambil manfaat dari hajar itu, ya, بعض المؤثرات الخارجية, sebagian faktor yang sifatnya dari luar, ya, faktor luar, ya, bukan faktor dari dalam, jadi bukan terkait dengan sifat pribadinya, tapi faktor luar, yaitu kayakuna sahiba ri'asah, seperti misalnya dia adalah seorang rois, dia seorang pemimpin, ya, au mal, atau dia orang kaya punya harta, au jah punya jabatan, pejabat. Ya. Nah, biasanya kalau pemimpin itu atau orang kaya atau pejabat merasa dirinya tinggi. Nah, ini faktor luar yang bisa jadi berpengaruh sehingga kalau dihajar dia tidak peduli, tidak menjadikan dia taubat dan rujuk. Famitslu haula, maka semisal mereka itu, la yantafi'una bil hajri fil ghalib. La yantafi'una bil hajri fil ghalib. Mereka yang semisal itu, mereka tidak mengambil manfaat dari hajar yang dilakukan pada mereka. Mereka diboikot fil ghalib, biasanya mereka tidak peduli. Ya. Tidak menjadikannya rujuk. Lima ya'taqiduna min istighna'ihim 'anil hajar. Hal itu dikarenakan mereka berkeyakinan mereka tidak butuh, ya, terhadap orang yang melakukan hajar itu, dikarenakan dia pemimpin, dia punya harta, ya, dia punya jabatan, ya. Ya'taqiduna min istighna'ihim 'anil hajri idza ma hajarahum, merasa tidak butuh kepada al-hajr, orang yang melakukan hajr, jika dihajar oleh mereka sehingga tidak berpengaruh. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allafu as-sadata al-muta'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menta'lif, memikat hati as-sadah, para pemimpin kaum, ya, kepala suku, qabilah, al-muta'in fi aqwamihim, yang ditaati, ya, di kaumnya, di sukunya. Wa ahlal jah, dan memikat hati orang-orang yang punya jabatan, ya, di kaumnya. Ke Abi Sufyan, semisal Abu Sufyan. Wa Uyayna ibn Hisn, Uyayna ibn Hisn, wal Aqra ibn Habis, wa amsalihim, dan semisal dengan mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allafu qauman wa yahjuru akharin. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memikat hati sebagian kaum dan menghajar sebagian lainnya. Kama anna thalathata alladhina khulifu kanu khairan min aktsari al-mu'allafati qulubuhum lima lamma kana ulaika kanu sadatan muta'ina fi asha'irihim. Ya, sebagaimana halnya tiga sahabat yang tertinggal perang Tabuk itu, yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat, ya, adalah mereka sahabat yang mulia. Hanya saja ketika itu, ya, terjadi kesalahan tersebut, ketinggalan perang Tabuk, adalah mereka khairan, dan mereka lebih baik min akthar al-mu'allafati qulub, lebih baik dari kebanyakan orang-orang yang dipikat hatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kelemahan iman mereka, ya, dengan diberi harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan mereka, kenapa dipikat hatinya? Dikarenakan mereka kedudukannya adalah sadah, mereka adalah sayyid-sayyid, adalah pemimpin-pemimpin, ya, di kaumnya, ya, di sukunya, dan ditaati di sisi na'am kaumnya. Na'am, intaha, selesai keterangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dari Majmu' al-Fatawa jilid 28 halaman 206. Nah, yang ketiga, ma yata'allaqu bi naw'il mukhalafah, yang terkait dengan jenis penyelisihan itu sendiri. Ya, ini kaidah berikutnya yang didatangkan oleh Ar-Ruhaili. Falaisa hunaka naw'un minal mukhalafat, tidak ada di sana, ya, jenis mukhalafat yumkinu ayyuqal, yang mungkin untuk dikatakan yuhjaru 'alaiha fi kulli hal. Ya, dihajar ya dalam segala hal. Aw la yuhjaru 'alaiha fi kulli hal, atau dikatakan tidak boleh dihajar dalam segala hal. Tidak ada yang seperti itu. Kama yadhunnul ba'du, sebagaimana anggapan sebagian orang, annahu yuhjaru 'alal bid'i dunal ma'asi, bahwa bid'ah itu dihajar, diboikot, sedangkan maksiat tidak. Au 'alal bid'il mukaffirah duna ghairiha, atau yang dihajar itu hanya bid'ah yang tingkatannya menjadikan pelakunya kafir. Ya, adapun yang lebih rendah dari itu, hanya bid'ah itu hanya kefasikan, ya, atau hanya dosa kecil, itu tidak dihajar. Au 'alal kaba'ir duna shagha'ir, atau dikatakan bahwa yang dihajar itu hanyalah dosa besar ataupun dosa kecil, tidak. Tidak demikian. Bal yusra'ul hajru 'ala kulli mukhalafah. Bahkan disyariatkan melakukan hajar atas setiap penyelisihan syariat. Walau kanat shagiratan, meskipun penyelisihan syariat itu kecil tingkatannya. Idza kanal mukhalifu mimman yusra'u hajruhu wa yantafi'u bidzalik, dengan syarat al-mukhalif yang menyelisih syariat itu tergolong orang yang disyariatkan untuk dihajar dan dia mengambil manfaat dari hajar itu. Nah, ini berputar-putar seputar ini. Selalu dikembalikan bahwa intinya kalau yang dihajar mengambil manfaat, menjadikan dia rujuk. Famadarun nadri fi hadil mas'alah, maka poros ya perputaran sisi pandang masalah ini ya, alam tifa'il mukhalif bil hajar min adamihi, kembalinya kepada bermanfaat tidaknya ya, ada mengambil manfaat atau tidak pelaku kesalahan itu ketika dihajar ya, dan tidaknya, ini yang menjadi penentu. Dunan nadri fi hajmi mukhalafatihi, tanpa melihat besarnya ya, besar kecilnya, tanpa melihat tingkatan penyelisihannya, tapi kembalinya kepada apakah hajar itu bermanfaat kepada dia, membuat dia rujuk taubat atau tidak. Wabina'an ala hadha, berdasarkan hal ini, faqad yuhjaru ar-rajulu al-fadilu sahibus sunnah ala mukhalafatin yasirah. Boleh jadi seorang fadil yang punya keutamaan, sahibus sunnah, dia adalah pembawa sunnah, mengamalkan sunnah, dia dihajar karena mukhalafah yasirah, karena penyelisihan yang ringan. Kama hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi, sebagaimana Nabi alaihi wasallam melakukan hajar terhadap sebagian sahabatnya, ala ba'dil mukhalafatil yasira, atas sebagian penyelisihan yang itu ringan ya, tidak besar. Katarkihi sallallahu alaihi wasallam radd as-salam ala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu hina takhallaqa biz-za'faran, seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya salah satu sahabat yang mulia, itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika Ammar bin Yasir takhallaqa biz-za'faran menggunakan khaluq ya, menggunakan khaluq yaitu wewangian ya, yang bahannya dari za'faran. Yang Ammar bin Yasir melakukan itu bukan tujuannya murni itu, tetapi untuk mengobati tangannya yang pecah-pecah ya, karena pengaruh angin atau dingin tangannya pecah. Kemudian keluarganya ya mengolesi khuluq ya di tangannya itu. Khuluq itu adalah minyak wangi yang bahannya dari za'faron, dari kunyit ya. Kunyit itu berwarna, warnanya kan orange, warnanya orange dan berbau wangi. Khuluq ini ya adalah minyak wangi wanita. Jadi dalam syariat aturannya minyak wangi itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibu an-nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh, wa tibu ar-rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh. Minyak wangi wanita itu dhahara launuhu, berwarna, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu, dan bau harumnya tidak tampak ya, tidak menyebar, tidak merebak, tersembunyi. tetapi warnanya yang tampak. Nah, jadi kalau wanita di luar rumah ya tidak boleh mengenakan minyak wangi yang berbau harum. Nah, tidak boleh. Haram. Akan tercium oleh laki-laki. Nah, tetapi jika minyak wanginya itu yang jenisnya ini tadi ya memang untuk wanita berwarna dan itu di tubuhnya tersembunyi, ya tidak mengapa. Yang jelas khafiya rihuhu, baunya tidak tercium. Adapun lelaki, tibur rijal ma dhahara rihuhu, baunya tercium, ya keluar. Wa khafiya launuh, dan tidak berwarna. Nah, khuluq ini adalah minyak wangi yang terbuat dari za'faran. Zafran, dari kunyit. Jadi berwarna, warna kunyit itu orange. Nah, ini memang minyak wanginya wanita ini. Wanita yang menggunakan ini. Ya. Berhias dengan ini, sebagaimana halnya wanita itu berhias dengan hinna, pacar. Dan pacar itu hinna. Laki-laki, nah, tidak dibolehkan mengenakan minyak wangi yang itu khas untuk wanita, yaitu berwarna. Nah, dan tersembunyi baunya. Ya, seperti khuluq ini. Sebagaimana hanya laki-laki tidak boleh menggunakan hinna, berhias dengan hinna, dengan pajar. Karena itu untuk wanita. Nah, Qadar al-Ammar bin Yasir pada hadis ini, ya, tashaqqaqat yadah. Jadi pecah-pecah tangannya karena pengaruh angin dingin. Kemudian oleh keluarganya diolesi dengan khuluq. Tujuannya pengobatan sebenarnya. Tetapi kan akhirnya berwarna tangannya. Nah, datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menegurnya, merintahkan untuk mencuci tangannya itu agar hilang warnanya. Nah, cuci pulang, setelah mencucinya masih ada yang tersisa, mengucapkan salam, dilihat oleh Nabi masih ada warnanya. Tersisa sedikit, belum dijawab salamnya. Ya, sampai dibersihkan, sampai hilang, datang lagi, baru kemudian dijawab salamnya. Ya, dan diterhib marhaban, ya, selamat datang begitu. Mulai baru disambut setelah itu. Nah, nah, hadis ini akhrajahu Abu Daud fi sunanih, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Nomor hadisnya 4601 wa sahahahu Al-Albani fi sahih Abi Daud, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud. Nah. Iya. Wa tarkihi radd as-salam ala sahib al-qubbah hatta hadamaha. Dan sikap Nabi SAW tidak menjawab salam sahib al-qubbah, pemilik kubah, ya. Jadi enam kediaman, ya, tempat tinggal sama yang berbentuk kubah, hatta hadamaha, sampai orang itu meruntuhkannya, menghancurkannya. Ya, hadis ini begitu singkat di sini, ya, disebutkan. Adapun hadisnya lengkapnya, hadisnya nah, iya, hadisnya itu juga dikeluarkan oleh Abu Daud, ya. Dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tuhawi dan yang lainnya. Nah, nah, kisahnya lengkapnya hadisnya Rasulullah, ini hadisnya Anas, ya. Hadisnya Anas. Nah, yaitu Nabi SAW suatu ketika keluar, ya, keluar dari rumahnya, berjalan. Tiba-tiba Nabi SAW melihat, lafaz hadisnya, kubbatan musyrifatan. Faro'a kubbatan musyrifatan. Melihat kubah, ya, bangunan kubah yang musyrifah, yang mewah, megah. Megah, ya, mewah. Terlihat melebihi keumuman. Nah, megah. Tidak seperti keumuman bangunan yang lain. Nah, melihat itu, ya, ya, ya, namanya kubah sendiri, yakni bangunan berbentuk kubah tidak masalah. Nah, rumah, punya rumah dibentuk kubah begitu tidak masalah. Nah, ya, kediaman betul-betul tidak masalah. Nah, ini yang jadi masalah, musyrifah, dia mewah, megah. Nah, Nabi Rasulullah mengatakan, mahadi apa ini? Dijawab oleh sahabat, ini miliknya fulan dari kalangan Ansar. Nah, Nabi Rasulullah diam, ya, Nabi menyimpan hal itu, kasus itu, ya. Suatu ketika datang pemiliknya, ya, menemui Nabi Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang, yakni Nabi Rasulullah SAW sedang bersama dengan sahabat yang lain, kemudian orang ini datang. Nah, orang ini datang, Nabi Rasulullah SAW berpaling dari dia, ya, tidak memperdulikan dia, ya, tidak menjawab salamnya. Nah, hal itu dilakukan berkali-kali oleh Nabi Rasulullah SAW. Sampai orang ini merasa diperlakukan demikian, dihajar demikian, merasa dia, kemudian mengadukan itu kepada sahabat, ya, yang lain. Nah, maka kemudian diceritakan padanya sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam melihat kubahmu yang mewah itu, yang megah itu. Nabi alaihi salam tidak suka dengan itu. Maka orang itu akhirnya, ya, mendatangi kubahnya tadi, bangunan kubahnya tadi, kemudian dihancurkan oleh dia, diratakan dengan tanah. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW satu ketika keluar dan tidak melihat lagi kubah itu, ya, menanyakan kemana kubah tersebut. Kemudian para sahabat menceritakan bahwa pemiliknya sudah menghancurkannya. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, ya, apa alasannya, apa kesalahannya. Beliau SAW bersabda mengatakan, ama inna kulla bina'in wabalun ala sahibihi illa ma la yakni ma la budda min. Ketahuilah bahwa inna kulla bina', setiap bangunan, ya, setiap bangunan, wabalun ala sahibihi, akan menjadi malapetaka atas pemiliknya, ya, yang akan dihukum atasnya. Illa mala, yakni mala budam, kecuali yang memang dia butuhkan, harus dia bangun, dia butuhkan. Jadi bermegah-megah dengan rumah, bangunan tinggi, bertingkat, ini dan itu di luar kebutuhan, tidak dibutuhkan, ya. Nah, ini yang kena. Nah, ini sebabnya tadi dihajar oleh Nabi Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau memang butuh, ya, dibutuhkan, tidak mengapa. Nah, hadits ini sendiri oleh Syekh Al-Albani, hadits ini dipersisik oleh ahli hadits. Syekh Al-Albani, ya, pada mulanya pernah mendhaifkan hadits ini. Nah, dalam Ad-Dha'ifah. Nah. Kemudian akhirnya mensahihkan dalam As-Sahihah. Ya, dengan nomor hadis 2830. Nomor hadis 2830. Nah, nah, kemudian kita lanjutkan keterangan Ruhaili, wa qad yatruku hajra ba'd al-ashhab al-mukhalafat al-'azimah, dan boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hajar, yakni tidak melakukan hajar kepada sebagian orang yang melakukan penyelisihan syariat yang besar sifatnya. Mimman hum dunal mahjurin fil fadl, dari kalangan orang-orang yang tingkatan mereka, tingkatan keimanan mereka itu lebih rendah daripada yang dihajar, yang pernah dihajar dalam hal keutamaan, ya. Wa min dzalika ta'allafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Aqra ibn Habis. Oleh karena itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memikat hatinya Al Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Hisn, ya, dibagi-bagikan harta kepada mereka. Naam. Bal ta'allafahu naam. Afwan. Wa min dhalika ta'allufu. Naam. Wa min dhalika ta'allufu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aqra ibn Habis wa Uyayna ibn Hisn. Naam. Termasuk diantaranya sikap Nabi Rasulullah SAW memikat hatinya siapa? Al-Aqra bin Habis dan Uyayna bin Hisn dibagi-bagikan harta. Bal ta'allufuhu li ba'dil munafiqin. Bahkan sikap lembeknya sikap lunak yakni lembutnya Nabi Rasulullah SAW untuk memikat hatinya sebagian kaum munafiqin seperti Ka'abdillah ibn Ubay ibn Salul wa amthali, seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini termasuk rais al-munafikin pada masa itu dan semisal dengannya. Wa kullu dhalika bi hasabil maslahah, hal itu semua tergantung maslahat, wa mura'atul dawabit, dan memperhatikan dhabit-dhabit dhabit al-ukhra, dhabit-dhabit lainnya fi mas'alatil hajr, pada masalah hajr. Kita dengar ya, banyak dhabit qaidah. Nah, luar biasa ini. Nah. Kalau kita tidak mendengar bantahan dan pelurusan-pelurusan dari Syekh Rabi, ya, ini sangat berbahaya. Nah. Aku kata Syekh Rabi, lakin baqiya qismun tsalitsun. Akan tetapi tersisa tersisa qismun tsalits, tersisa jenis yang ketiga yang tidak disebut. Nah, tadi kan yang disebutkan ada sebagian yang dihajar karena melakukan kesalahan padahal sebenarnya punya keutamaan. Ada yang lain yang lebih rendah tingkatan keutamaannya dari itu ternyata tidak dihajar. Nah, ada jenis ketiga yang tidak disinggung padahal ini yang sedang dihadapi. Pada masa sekarang fitnah ini yang sedang ya melanda umat sekarang, dan terkait fitnah inilah nasihat ini ditulis oleh Ar-Ruhaili. Terkait dengan fitnah yang sekarang ini, fitnahnya Abul Hasan Al-Misri, fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi, ya. Terkait fitnah ini nasihat ini ditulis, tetapi justru yang terkait dengan ini tidak disinggung. Nah, di sini bahayanya. Nah, sehingga terarahkan bahwa ya seakan penerapan tahdid dan hajar yang dilakukan sekarang terhadap Abul Hasan, terhadap Al-Halabi, nah ini keliru. Nah, sehingga seakan itu tasyaddud, itu salah penerapan. Nah, karena jenis yang ketiga tidak disinggung. Lakin baqiya qismun tsalits, namun tersisa jenis yang ketiga, wa huwal ghalibu min ahli bid'ah min usur, dan itu yang banyak di kalangan ahlul bid'ah pada setiap masa, bukan hanya sekarang, pada setiap masa ini yang banyak pada ahlul bid'ah. Biasanya ahlul bid'ah seperti itu, justru ini tidak disinggung. Nah, wa huwa ma idza kana hadzal mubtadi'u alladhi tusammihi bil mukhalif, yaitu apabila mubtadi' tersebut yang kamu istilahkan dia dengan mukhalif, nah, la yanfa'u fihi al-hajr wala al-lin wala at-ta'lif. Ah. Jenis mubtadi' itu dihajar tidak bermanfaat, dilembuti tidak bermanfaat, dipikat hatinya tidak bermanfaat, terus mau diapakan? Hah? Mau diapakan terus? Dipikat hatinya juga tidak bermanfaat, tidak berguna. Dilembuti juga tidak ada gunanya. Dihajar juga tidak ada gunanya, terus mau diapakan? Jawab sekarang. Nah, ini tidak disinggung ini. Karena kalau ini diangkat, kena. Nah, dobit-dobit dan koida-koida yang disebutkan ini tidak terkait dengan ini. Nah, ini bahayanya. Ya. Wa huwa yad'u ila bid'ati, sementara dia terus mengajak kepada bid'ahnya. Aw mubtadi'un akhar akhtar wa anshatu min, atau mubtadi' lainnya yang lebih berbahaya dan lebih ya lebih cekatan, ya lebih lincah, lebih semangat daripada dia yang tadi. Wa huwa yad'un nas ila al-bid'ah wad-dhalal walahu ansarun wa atba'un yad'una ila al-bid'i wad-dhalal walahum madaris wa manahij wa hum ahlu 'inad wa mukabarah wa tamadin fi ghayyihim wa dhalalihim kama huwa al-waqi'. Bahkan mubtadi' lain yang lebih bahaya, ya, dan gerakannya lebih lincah, lebih semangat, ya, lebih pesat, yaitu dia mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dan kesesatannya, dan dia punya ansor, punya pendukung-pendukung, pembela-pembela, watba, punya pengikut-pengikut, yad'una ilal bid'ah wadh-dhalal, yang mengajak kepada bid'ah dan kesesatannya. Walahum madaris wa manahij, mereka punya madrasah-madrasah, punya manhaj-manhaj. Ya. Wahum ahli inad, dan mereka adalah orang-orang yang menentang al-haq. Wa mukabara, orang-orang yang sombong, angku, wa tamadin fi ghayyihim wa dhalalihim. Ya. Mereka terus pada kesesatan mereka. Kama huwa al-waqi', sebagaimana itu realitasnya. Fama huwa hukmullah fihim, maka apa hukum Allah pada mereka? Apa jawabannya? Abul Hasan al-Misri sudah bertahun-tahun dinasihati, dan dia punya banyak pembela, punya pengikut, dan punya, ya, markis, punya madrasah. Nah, ya, tidak ada hasilnya. Nah, Ali Hasan Al-Halabi juga begitu. Nah, di banyak negeri, termasuk di negeri ini, kalian lihat ansornya, pembelanya, pendukungnya, termasuk yang paling vokal Firanda, baru-baru ini menyerukan ikut pemilu, ya, dengan berdasarkan fatwa ulamanya katanya. Nah, dan mengajak memilih siapa? PKS, kalah lagi. Nah, katanya itu dianggap yang paling baik, ya, demi untuk mengimbangi PDIP. Khawatir, ya, Jalaluddin Rahmat jadi menteri karena mengusung Jokowi. Jokowi ini pluralis, memang pluralis dia. Nah, terus apa? PKS kalah dan mulai ingin berkoalisi dengan PDIP. Terus apa ini? Bodoh. Nah, ini akibat kebodohan, akibat mengikuti mubtadi', ya, ikut-ikut politik. Nah, bodoh, tidak mengerti politik. Politik itu dasarnya dusta. Ya, yang namanya hizbiyah itu mabniyah 'alal kadzib, kata Syekhuna Muqbil rahimahullah. Al-hizbiyah mabniyah 'alal kadzib. Namanya hizbiyah, partai, kelompok, itu dibangun di atas kedustaan. Ya, namanya politik. Berputar-putar saja, yang penting misinya tercapai. Nah, sekarang mau apa kalau sudah begitu kenyataannya? Nah, apa tidak malu sendiri jadinya? Nah, sudah sesat, menyesatkan orang, mengajak kesesatan, ya, kalah, ya, alasannya, alasannya juga ternyata akhirnya kenyataannya seperti itu. Nah, tidak sesuai dengan kenyataan jadinya. Allahumma musta'an. Nah, yang seperti ini terus apa hukum Allah kepada mereka? Dilembuti. Tidak ada gunanya dihajar, tidak ada gunanya. Terus apa? Coba dijawab nih sekarang. Ini ditujukan kepada Ruhaili dan, ya, yang bersamanya. Hal yajibu aw yajuzu sukut anhum? Apakah wajib, boleh mendiamkan mereka? Aw yajibu hajruhum? Atau wajib dihajar? Wa tahdhirun nas minhum? Mentahdhir, memberi peringatan orang-orang kaum muslimin dari mereka, wa min bid'ahihim, dan dari bid'ah-bid'ah mereka, wa dhalalihim, dan dari kesesatan mereka. Jawab sekarang jenis ini, bagaimana menyikapinya? Dilembuti apa dihajar? masuk ke dhabit atau kaidah yang mana ini sekarang? Nah, kata Syekh Rabi, "A'taqidu annaka la tukhalifu." Aku berkeyakinan beriktikad sesungguhnya kamu tidak akan menyelisihi fi masyru'iyati hujranihim, disyariatkannya menghajar mereka yang jenisnya ini, wa bayani dhalalihim, dan menerangkan kesesatan mereka, wa naqdi dhalalatihim, dan mengkritik ya, membantah kesesatan-kesesatan mereka, bil hujaj wal barahin, dengan hujah-hujah dan bukti-bukti, dalil-dalil, wa hadza min manhaj salafus salih, dan inilah manhaj salafus salih. Nah, jelas ini. Ya, untuk sementara sampai di sini terputus karena waktu. Nah, lanjutannya insyaallah. Dan ini semakin seru ini. Nah, tafadhal wa jazakumullah khair.